Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya apa perbedaan mendasar antara akidah kita, yaitu akidah Al-Asy'ariyah, dengan akidah-akidah yang lainnya? Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang lain, iftaraqatil yahud ila wahidin wasaba'ina firqatan. Yahudi itu terpecah menjadi 71 bagian. Waftaraqatil nasara ila itsnaini wasaba'ina firqatan. Orang Nasrani itu terpecah menjadi 72 bagian. Sedangkan kita umat Islam terpecah menjadi 73 bagian. Lebih banyak lagi. Kulluha finnar illa wahid. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Yaitu al-jama'ah. Itu ahlus sunnah al-jama'ah. Idza utriqatil jama'ah, apabila disebutkan nama jama'ah, maka yang dimasukkan adalah ahlus sunnah wal jama'ah. Dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaqi sebutkan itu. Maka sekarang umat Islam itu berebut siapa yang berhak menyandang kata jamaah tersebut. Apakah kita ahlus sunnah atau syiah atau wahabi atau aliran-aliran yang lain. Maka alhamdulillah aliran yang lain enggak ngaku jamaah. Enggak. Hanya dua aliran saja, yaitu aliran kita sama aliran sawah, salafi wahabi. Dia ngaku jamaah. Alhamdulillah dengan adanya dialog-dialog, lalu dengan memahami dalil-dalil, sebenarnya jamaah di sini siapa yang dimasukkan oleh Rasulullah, maka 100% ulama ahlu sunnah al-jamaah selalu memenangkan dialog, sehingga kalimat al-jamaah itu lebih mengarah kepada kita ahlu sunnah al-jamaah. Al-Asy'ari, inilah akidah yang paling benar, akidah mayoritas. 98% di dunia ini mereka semua berakidahkan ahlu sunnah wal. Ada pun yang lain sedikit. Aliran selain ahli sunnah jamaah sedikit. Apalagi ini kerajaan ubur-ubur itu. Baru-baru kemarin lahir. Macam-macam. Ya. Maka yang membedakan apa? Akidah kita ini ada yang benar Asy'ari. Ada lagi Al-Maturidi. Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Itu benar juga. Cuman kita di Indonesia pakai pemahaman Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Ada lagi Imam At-Tahawi. At-Tahawi juga dianggap benar. Cuman kitab-kitabnya sangat susah ditemukan. Maka Indonesia, Imam Abu Hasan Asy'ari. Apa di antara ajaran Imam Abu Hasan Asy'ari? Mengenal Allah dengan sifat 20. Wujud kidam baqa muqalabatu lil hawadisi. Sampai terakhir. Itu ajaran kita. Ya, akidah Asy'ah. Akidah yang moderat. Lalu akidah yang lain juga apa? Maulid, ziarah kubur, tawasulan, pengajian, baca doa, Muharram, tahun baru Islam. Itu akidah kita. Beda sama akidah yang lain. Kalau akidah yang lain seperti akidah yang suka membid'ahkan sawah itu, dia tidak ikut sifat 20, enggak. Dia membagi akidah menjadi 3. Ada rububiyah, ada uluhiyah, ada asma wa sifat. Pokoknya aneh lah. Padahal Rasulullah tidak pernah membagi akidah menjadi 3. Jadi dia mengatakan, jangan maulid. Kenapa? Karena maulid itu enggak pernah dilakukan oleh Nabi. Lah, ente membagi akidah menjadi 3. Nabi enggak pernah membagi menjadi 3. Jadi ibaratkan bumerang, senjata makan tuh. Wah. Nah, seperti itu beda. Jadi akidah mereka beda. Di 3 itu, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Ini sangat janggal sekali. Banyak sekali kesalahan-kesalahan dan apa namanya? Ya namanya buatan manusia ya pasti banyak salah. Begitu juga dalam akidah kita, kalau ada yang berbeda pendapat, tidak boleh disalahkan dulu selama perbedaan itu masalah furu'iyah, cabang. Misalnya apa? Kunut. Kunut itu jadi ada usul, ada furu'. Usul itu enggak boleh berbeda. Seperti apa? Allah itu satu. Tidak boleh. Oh, saya Allah, Allah saya dua. Tidak boleh. Keluar dari Islam. Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir. Tidak boleh ada perbedaan. Ketika ada mengatakan, tidak, nanti Nabi terakhir bukan Nabi Muhammad. Tapi Nabi A, Nabi B, Nabi C. Itu keluar dari Islam sudah. Usul. Tidak boleh berbeda. Tapi kalau masalah furu, boleh berbeda pendapat. Selama itu benar. Misalnya masalah kunut. Kita mazhab Imam Syafi'i disunahkan kunut. Mazhabnya Abu Hanifah enggak sunnah kunut. Jadi kalau ada orang sholat subuh enggak pakai kunut, jangan itu salahkan dulu. Ente kenapa enggak kunut ini? Tapi misalnya, ente kenapa enggak kunut? Saya ikut mazhab Imam Abu Hanifah karena kebetulan saya kuliah di India, di timur tengah sana atau di Mekah. Kita wajib menghormati. Tapi kalau ada bilang ente kenapa enggak kunut? Kunut itu bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu ini bahlul. Ya, ini bodoh. Paham? Misalnya apa lagi? Hah? Nah tadi itu sejarah pengajian, enggak pakai bismillah. Ente kenapa enggak pakai bismillah? Oh, saya kuliahnya di luar negeri, saya ikut mazhab Imam Malik. Kebanyakan yang ikut mazhab Imam Malik pendapat ini ikut organisasi Muhammadiyah. Oh, saya orang Muhammadiyah, saya ikut mazhab Imam Malik, saya sekolah ini. Kita hormati. Tapi kalau ente kenapa enggak baca bismillah? Oh, yang ikut baca bismillah itu orang bodoh, enggak pernah ngaji. Ah, ini pemecah belah umat. Lila mazhab Imam Asy'ari, ketika ada yang berbeda pendapat, jangan disalahkan dulu, lihat dulu. Apabila benar, kita harus terima. Tapi kalau salah, harus diluruskan. Beda sama aliran selain Aswaja. Kalau aliran selain Aswaja, pokoknya beda saja kafir masuk neraka. Beda saja. Sholat, tidak pakai celana, cingkrang. Apa pakai sarung ini? Masuk neraka. Padahal celana cingkrang itu sunnah tidak wajib. Sunnah. Memang ajaran Islam celana di atas mata kaki. Tapi hukumnya sunnah. Lah sunnah itu dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa apa tidak? Tidak dosa. Apa ada orang berdosa enggak sholat sunnah ba'diyah? Kan tidak. Enggak bersiwak dosa apa tidak? Tidak. Lah kok bisa ada orang yang enggak cingkrang itu dosa masuk neraka? Ini kan menyalahi definisi. Nah itu ya. Jadi perbedaan kita sangat jauh sekali. Dan yakinilah aliran-aliran sesat pasti banyak cacatnya. Karena produk manusia. Ya namanya manusia banyak salah. Sementara akidah kita, ente cari kesalahan-kesalahan dalam akidah kita. Ada atau tidak? Tidak ada. Karena ajaran kita dari Allah SWT yang maha benar. Allah wujud. Allah itu ada. Ayo ente bantahlah. Allah ada atau tidak? Hah? Ada. Wahabi enggak pakai ini. Tidak ada. Coba ente Wahabi. Ente hafal enggak sifat 20? Rapet. Begitu ente ngomong sifat 20, langsung, wah jangan belajar sifat 20. Itu bid'ah, itu sesat masuk neraka. Lah, sifat 20 itu apa? Allah wujud, Allah itu ada. Berarti kalau enggak meyakini sifat 20, berarti tidak meyakini Allah wujud. Berarti Allah enggak ada. Gimana? Ayo. Jadi antaranya juga apa? Allah itu sama, basar, kalah. Kalah. Allah itu mendengar, Allah itu melihat, Allah itu berbicara. Nah, kalau kita enggak meyakini sama, berarti Allah tuli dong. Ya kan? Bahaya kan dengan lagi? Ya sudah, sifat 20 itu sudah. Lengkap sudah. Yang hafal mempelajari maksud 20, nah itulah sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini secara ringkas, secara simpel, perbedaan mendasar antara akidah kita dengan akidah-akidah yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab.